Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, terlebih khusus buat panitia Rohis Majelis Taklim Telkomsel dan juga Rohis daripada BP Migas. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu dan insya Allah kita niatkan hari ini untuk membahas materi tentang buku saya yang ke-9, yaitu 13 Top Secret Pembuka Pintu Rizki. Judulnya sendiri ini cukup provokatif. Yang pertama dari angka 13. Nggak tahu ya, kelihatannya di gedung terpaksanya juga nggak ada angka 13 ya. Ya, jadi ini termasuk salah satu sindiran juga buat gedung ini. Kenapa sih? Kasihan banget angka 13 gitu. Seringkali dianggap sebagai angka sial. Di beberapa gedung dari 12 langsung 14. Diprotes sama anak kecil, dia kritis juga. Ini gak ngerti matematik ya Pak yang bikin gedung ini, kok dari 12 ke 14 harusnya 13 dulu gitu. Kemudian juga kamar-kamar, ya, ruangan-ruangan ya, jarang ditemukan angka 13, nomor polisi menghindar angka 13 dan seterusnya. Justru saya bikin buku ini angka 13. Banyak yang komentar, jangan-jangan ntar bukunya gak ada yang mau beli. Ini justru malah bukunya ini laku gitu ya, 13 ya. Ini udah masuknya cetakan yang ketiga, baru berjalan kurang lebih sekitar 4 bulan. Jadi total penjualannya untuk hari ini sampai dengan hari ini dari informasi dari pihak distributor dan penerbit kurang lebih sekitar hampir 20.000, ya, 20.000 atau 3.000 saya lupa. Dan insya Allah mohon doanya juga ini mau diterjemahkan dalam bahasa Inggris sehingga mudah-mudahan apa yang kami tuliskan di sini juga bukan hanya manfaat bagi teman-teman yang ada di Indonesia, tapi juga yang ada di luar. Sayang sekali, saya menjanjikan sebenarnya sebelum Ramadan sudah bisa selesai, tapi memang belum takdirnya, sehingga mungkin belum bisa dibawa gitu. Insya Allah tanggal 8 saya berangkat ke Los Angeles untuk mengikuti acara Safari Ramadan dan ditutup dengan khutbah Idul Fitri di Los Angeles. Teman-teman konjen minta. Setelah itu saya nyambung lagi di 14 negara bagian di Amerika. Jadi pulang mungkin saya akhir Agustus, sekitar tanggal 1 September baru kembali ke Indonesia. Itu pun Februari kami berangkat lagi ke Taiwan. Kemudian April di Australia. Kemudian Juni itu mungkin di Vietnam dan beberapa tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan ini sebagai satu gambaran bahwa Islam itu memang rahmatan alamin. Bukan satu hal yang luar biasa ketika kita melihat seorang muslim hari ini subuhnya di kampung ya, di sebuah tempat di kampung, kemudian siangnya sudah ada di, mungkin berada di Singapura, kemudian mungkin nanti malamnya sudah ada di Timur Tengah, sedang umroh, habis umroh mampir dulu ke Eropa, besoknya sudah ada lagi di Jakarta. Itulah indahnya Islam, karena tidak ada batasan-batasan tempat geografis. Kemudian yang kedua, kenapa ada istilah top secret? Memang kalau dilihat dari segi bahasa, sedikit informasi juga. Di dalam bahasa Inggris itu ada beberapa kata-kata atau beberapa huruf yang istilahnya itu powerful. Kalau huruf itu ranking 1 ada di huruf Z, karena dia mempunyai nilai vibrasi yang cukup tinggi. Nyebutnya juga sudah memberikan satu kekuatan tersendiri. Z, misalnya ambil contoh kata zero, zoom, zone. Nah, jadi ini memberikan satu power tersendiri. Kemudian kalau kata-kata itu juga ada banyak kata-kata yang memang cukup kuat dari segi vibrasinya. Salah satu diantaranya kata top. Kemudian juga kata secret. Jadi saya tidak sembarangan mengambil kata ini, benar-benar dipertimbangkan dari segala aspek. Dan yang menarik dalam buku ini menggabungkan dua bahasa. Pembuka pintu rezekinya bukan dalam bahasa Inggris, justru dalam bahasa Indonesia. Jadi mix. Ya. Sekarang kan lagi zamannya Bali ya, mix serba mix. Ya. coffee mix gitu kan. Fried apa? Fried rice mix ada juga. Gimana tuh rasanya? Nasi kebuli ditambah nasi uduk ditambah nasi kuning kan gitu. Unik juga ini ya. Mix. Itu judulnya 13 rahasia pembuka pintu rezeki. Nah, kita punya satu moto di dalam pembahasan tentang buku ini. Bukalah pintunya, temukan rahasianya. Jadi ada dua langkah. Untuk bisa mengakses rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ini ada dua langkah yang mesti kita lakukan. Yang pertama, bukalah pintunya. Nah, untuk membuka pintunya ada passwordnya. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, password untuk membuka rezeki ini adalah takwa. Katanya adalah takwa. Passwordnya adalah takwa. Setelah terbuka, kemudian masuk ke dalam, itu penuh sekali dengan berbagai macam rahasia. Nah, bagaimana menemukan rahasia itu? Ketemulah nanti ada 13 kata kunci rahasia itu. Jadi di setiap masing-masing itu ada rezeki yang sudah Allah siapkan, tetapi untuk mengakses ke masing-masing rahasia rezeki itu kita membutuhkan satu perjalanan yang kedua, yaitu tadi menemukan kunci-kuncinya. Ya, setelah membuka pintunya, temukan kunci rahasianya. Sebenarnya bukan hanya 13, kalau kita bahas dalam pendekatan para ulama-ulama salaf dulu, tidak hanya 13, tapi ini untuk memudahkan kita dalam memahami apa yang disampaikan, sehingga kami batasi 13. Jadi kalau hari ini kita mulai jam 5 lewat 5, satu rahasia kurang lebih sekitar 1 jam, insya Allah kita nanti jam 3 pagi ya. Selesainya jam 3 pagi, insya Allah. Jadi saya harus mengambil prioritas, mohon maaf teman-teman, mungkin tidak semuanya kita akan bahas. Jadi saya ambil satu aja. Mungkin ada yang komentar, pelit amat dari 13 cuma satu yang dibahas. Gak apa-apa, tenang aja, 12-nya tinggal beli bukunya gampang. Ya, saya buka satu aja, nanti mau dapetin 12-nya, sudah disiapkan bukunya. 13 rahasia pembuka pintu rezeki, gitu ya. Insya Allah. Baik, kita awali dengan sebuah kata yang sangat mendasar, yaitu kata rezeki. Kata rezeki itu diambil dari akar kata rozako, yarzuku, rizqon. Nah, dari kata rozako ini sebenarnya juga sudah ada yang namanya 3 huruf. Di mana huruf yang pertama adalah huruf ro, betul ya, huruf ro. Kemudian yang kedua adalah huruf zai. Kemudian yang ketiga adalah huruf qaf. Ini yang tadi saya bilang tadi, buka pintunya, temukan rahasia rezeki. Ini rozako. Ada ro. Di mana ro ini adalah riayah. Riayah itu artinya menjaga dan merawat. Jadi Allah berikan rezeki kepada kita, itu bisa dua kemungkinan yang bakal terjadi. Kemungkinan pertama adalah musibah. Kemungkinan yang kedua adalah barokah. Kapan dia menjadi musibah? Ketika tidak dijaga dan dirawat. Kapan dia menjadi barokah? Ketika dia dijaga dan dirawat. Contoh dalam satu hubungan suami istri, dalam sebuah rumah tangga, ketika suami tidak pandai merawat istrinya, maka nanti istri ini akan memberikan potensi konflik di dalam rumah tangga. Itu yang disebut dengan istilah cekcok. Kalau mau cekcok, dicek gak pernah cocok, jadi cekcok. Nggak nyambung gitu ya. Begitupun dalam satu konteks keluarga. Ketika anak-anak kita tidak dididik dan tidak dijaga dan dirawat dengan baik, maka nanti anak ini menimbulkan potensi juga perselisihan, ketidaksepahaman antara anak dengan orang tua. Begitu di dalam sebuah korporat juga. Kalau antara pegawai atau antara pegawai dengan pimpinan tidak dibangun ini, ya tidak dijaga dan dirawat, maka nanti malah yang terjadi aset-aset ya rezeki yang sudah diberikan Allah kepada perusahaan itu menjadi sirna. Itu yang pertama. Jadi saya menekankan sekali bagaimana para suami itu bisa menjaga dan merawat istrinya. Saya banyak menemukan sekarang wanita-wanita yang berkategori bermutu, bermuka tua. Jadi umur 30 tapi penampilannya 60. Kan gak enak ya Bu ya, tiba-tiba di mall ketemu, "Nek, cucunya berapa Nek?" "Masya Allah, saya anak baru satu, umurnya baru 2 bulan gitu." Dibilang nenek katanya, padahal umurnya masih 30. Tapi tampangnya kelihatannya sudah 60 tahun. Yang enak kalau kita bawa istri begini Pak, ditanya sama orang, istri kita, "Kuliah di mana? Jurusan apa?" "Masya Allah, anak udah 7 yang pertama udah masuk kuliah." Dibilang mahasiswi, alhamdulillah masih pantas disebut mahasiswi kan. Itu satu gambaran. Maaf saya kasih satu contoh, maaf ini bukan maksud apa-apa. Kalau kita menjaga dan merawat, termasuk masalah ini loh, masalah uang kan. Kalau kita menjaga dan merawat uang, begitu ya, maaf nih Pak Ali, saya bukannya maksudnya apa-apa. Ini bukan mainan ya. Ya. Jadi, maaf saya membiasakan diri, uang yang masuk ke dompet itu tidak boleh dalam kondisi terlipat, tidak boleh dalam kondisi kotor dan terbalik-balik. Coba lihat, sama arahnya. Ya, tidak dibalik-balik. Oke, ini hanya ukuran besarnya. Ya, ukuran kecilnya. Ya. Lihat. Ya, 20.000, 10.000, 5.000, 10.000. Ini semua licin. Yang enggak bagus saya enggak masukin dompet. Kasihan enggak nyaman nanti buat yang bagus. Jadi saya pinggirin, gitu ya. Jadi terhadap yang seperti ini pun kita harus melakukan perhatian dari paling kecil. Sehingga ini uang betah di dompet kita. Jadi kalau boleh ngomong nih rezeki yang kecil, dia bilang, dia lapor sama rezeki yang besar. Enak. Di dompetnya Ustaz Reza. Di, waduh, dilayani, di apa, dirawat, ya, dialus-alus gitu. Coba deh sekali-sekali pada mainnya lo yang rezeki besar ke dompet dia. Jadi akhirnya rezeki pada banyak sih rezeki yang besar pada masuk ke sini. Coba kalau kayak kecil itu kita hina, kita sepelekan. Jangan dan ente yang gede, yang kecil aja dihina, udahlah, mogok, gak usah masuk situ. Akhirnya kan kosong duitnya. Jadi ini satu gambaran. Kalau kita sudah mulai membiasakan. Ibu-ibu pernah tahu yang namanya LOA, The Law of Attraction. The Law of Attraction. Ada bukunya, ada Secret kan. Coba ini kita tes ya, mudah-mudahan nanti bisa membuktikan langsung. Suka anggrek ya. Bisa wanita suka anggrek, beli 2 bibit anggrek. Satu anggrek ditanam di sebelah sana, anggreknya sebelah sini, jarak 30 meter. Kemudian disiram dengan air yang sama, tapi yang membedakan adalah cara menyiramnya. Kalau yang pertama itu sambil ngomel-ngomel, yang satu sambil muji. 3 bulan kemudian apa yang terjadi? Yang 3 bulan yang pertama ini, yang ngomel-ngomel itu, tumbuhnya merana, yang ini tumbuhnya bagus. Apa artinya? Tanaman saja punya perasaan. Apalagi manusia. Ini satu contoh. Jadi sebenarnya Allah udah kasih rezeki sama kita, cuma kadang-kadang kita ini terlalu banyak ngeluh, ya, terlalu banyak komplain, akhirnya memberikan efek yang negatif pada kita juga, gitu. Itu satu. Yang kedua adalah huruf Zai. Apa itu Zai? Ziyadah. Ziyadah itu menambah dan berkembang. Maksud saya begini, kalau Allah memberikan kita rezeki berupa aset, Pak, sebutlah misalnya tanah, luasnya 1000 meter persegi, kita beli 10 tahun yang lalu, sampai 5 tahun yang akan datang, itu tanah gak dikotak-atik. Istilahnya kalau dalam bahasa ilmu kehutanan itu lahan tidur. Ini musibah, ini bakal jadi musibah nanti. Lebih baik kita tambah dan kita kembangkan. Gimana caranya? Cobalah tanah yang 1000 meter itu ditanami sayuran dan buah-buahan, dibuat tanah, sehingga ada added value, ada nilai tambah. Nah kalau sudah seperti itu, jadi berkah. Jadi berkah, bukan jadi musibah, insya Allah. Itu yang dimaksud dengan ziyadah. Jadi harus difungsikan, dimaksimalkan. Kecuali mungkin buat ibu-ibu ada tambahan, Pak. Tidak boleh menambah dan mengembangkan istri. Ya cukup satu aja katanya gitu. Ya Bu ya, jangan tambah istri katanya. Boleh-boleh aja, yang penting udah tahu cara jawabnya kan. Supaya nanti kalau ngadepin suami yang memaksakan diri ingin nambah istri, sudah ada jawabannya Bu ya. Sudah punya jawabannya? Belum ya, jadi ada dua jawaban insya Allah. Kalau diterapkan ini udah suami skakmat, mati kutu. Yang pertama, kalau suami tanya, "Dek, abang kayaknya mau nikah lagi. Begini bang, abang cinta Nabi." "Oh iya, saya cinta Nabi." "Justru itulah karena saya itu, saya poligami. Gini bang, Nabi Muhammad itu tidak menikah lagi kecuali di atas umur 40 tahun 50 tahun maaf. Abang kan baru 40 tahun, jadi proposalnya 10 tahun lagi ya. Jadi bisa ditunda lah 10 tahun lagi gitu." "Gimana kalau suami saya sudah 50 tahun Ustaz?" "Oh tenang aja, ketika udah umur 50 dia bilang, dia nagih janji. Ingat deh 10 tahun yang lalu kau berjanji bahwa aku diizinkan untuk menikah lagi. Sekarang udah umur 50, anggaplah hari ulang tahunnya sekarang ini hadiahnya istri baru, bukannya gitu." Gimana jawabnya Bu? Bang, begini ya bang, Nabi Muhammad itu tidak menikah lagi kecuali setelah Khadijah meninggal. Ini pisau bang, tolong bunuh saya dulu bang, baru abang kawin lagi. Oke okay, bu ya, siap ya? Oke, okay. Banyak fansnya saya. Tapi supaya seimbang saya juga harus kasih tahu bu rahasia buat bapak-bapak. Jadi gini pak, cara menghadapinya. Cara menghadirinya kalau mau ya pak, kita nggak usah terlalu obsesif, nggak usah terlalu ambisius, ya syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, lakukan yang terbaik, itu masif. Jadi maksudnya begini, ya, kita terhadap istri yang satu ini kita syukuri, karena janji Allah, la insya tertum, la zidatnakum. Barang siapa yang bersyukur, istrinya satu, ditambah dua, tiga, empat istri. Baik, sekadar intermezzo. Yang ketiga adalah huruf kof ya. Kof itu adalah kona'ah. Apa itu kona'ah? Menerima apa adanya. Menerima apa adanya. Bagaimana Allah akan menghadirkan yang belum ada terhadap yang sudah ada saja kita tidak terima. Insya Allah, ya sunnatullahnya mengatakan kalau kita menerima apa yang ada, maka yang belum ada akan dihadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa berlaku untuk konteks secara nasional, konteks secara regional, juga konteks secara corporate, atau rumah tangga yang paling kecil. Bisa. Kalau kita tidak menerima apa yang ada, bagaimana mungkin yang belum ada dihadirkan? Jadi, dimulai dengan menerima apa yang ada. Kalau gabungkan semua jadi 3M. Menjaga, menambah, menerima. Itu rozakum. Baik. Saya sambung lagi yang berikutnya adalah, apa saja ruang lingkup rezeki? Karena di masyarakat ini terjadi satu kesalahpahaman, kesalahtafsiran tentang masalah rezeki. Apalagi kalau saya tanya rezeki ini kepada ibu-ibu. Ya, itu sudah sempit. Ya, rezeki itu dipersempit dengan satu kata, uang. Gitu. Ya bu. Rezeki apa? Bu, uang. Karena memang wanita diciptakan bersifat mata duitan. Nah ini, rezeki itu ternyata kata Nabi Muhammad SAW itu ada 5 aspek. Saya boleh sederhanakan seperti inilah kira-kira. Yang pertama adalah aspek fisikal. Yang dimaksud dengan aspek fisikal di sini adalah kesehatan. Ketika kita mendapatkan kesehatan yang prima di dalam kehidupan ini, jangan dikira itu merupakan rezeki yang luar biasa. Pada hari ini, detik ini, ada saudara-saudara kita yang sedang dirawat di rumah sakit mengidap penyakit yang cukup parah. Mereka harus bergulat, bertempur, berjuang melawan penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Walaupun kita uang pas-pasan, tapi kalau sehat, insya Allah aman. Uang banyak, penyakit berat, habis duitnya untuk berobat. Jadi ini rezeki. Yang kedua adalah aspek finansial. Betul, salah satunya adalah uang. Nah, kalau kita bicara finansial, saya yakin di antara teman-teman pasti banyak yang juga mengikuti seminar atau pelatihan atau pernah mendengar bahkan membaca bukunya tentang financial freedom, kebebasan finansial. Mungkin banyak beberapa pendapat teori-teori tentang kemapanan finansial, tapi izinkan saya menyampaikan satu pendekatan yang berbeda, yaitu menurut Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana financial freedom atau kemapanan finansial menurut Nabi Muhammad? Kata beliau ada 3 ciri. Yang pertama adalah rumah yang luas. Orang dikatakan mapan finansial apabila dia memiliki rumah yang luas. Bukan rumah yang mahal, bukan rumah yang megah atau mewah, tetapi rumah yang luas. Let's say, kalau dalam satu rumah tangga dikatakan ada 3 anak ya bu. 3 anak, berarti ayah ibunya 2, 5, pembantu 1, supir 7, kemudian, maksudnya 7 orang nih kan, kemudian tamu 2, jadi 9. Jadi at least dalam sebuah rumah tangga dengan anak 3 minimal punya 9 kamar. Minimal. Itu standar. Karena kalau dalam adab Islam tidak boleh laki dan perempuan yang sudah dewasa dalam satu kamar. Tidak bagus. Jangankan lawan jenis, Bu. Anak laki-laki sama-sama sudah dewasa tidak boleh tidur dalam satu selimut. Dikhawatirkan hubungan sejenis. Itu adab dalam Islam. Jadi setiap anak harus ada kamarnya. Jadi semangat membuat anak harus disesuaikan dengan semangat menambah kamar gitu. Jangan sampai bikinnya doang dan semangat gitu. Kirim kamarnya nggak jelas gitu. Akhirnya anak ditaruh kayak pisang sale, tau pak? Pisang sale. Iya dijajarin begitu, kayak pisang. Kan nggak pas. Jadi itu yang pertama. Sekarang dicek aja sebelum Ramadan di rumahnya ada berapa kamar. Mestinya setelah Ramadan ada peningkatan dalam soal kamar. Berarti Ramadannya sukses. Kan di manajemen kan selalu ada namanya KPI apa ya? Key Performance Indicator. Dari mana kita tahu perusahaan itu berhasil? Ada KPI-nya. Nah, Ramadan juga ada KPI-nya. Ya, lima ini KPI-nya. Kalau sebelum Ramadan itu kurang sehat, selesai Ramadan sehat, ah itu berhasil. Kalau sebelum Ramadan sehat, setelah Ramadan tambah sakit, nah ini berarti nggak berhasil. Makanya kita cek dulu, Pak, gula darah, asam urat, sama kolesterol, gitu. Cek dulu, general check-up, sebelum Ramadan. Atau sekarang lah. Nanti setelah akhir Ramadan, kita cek lagi, normal atau abnormal. Kalau normal, berarti berhasil puasanya. Kalau nggak normal, gagal puasanya. Kenapa? Kata Nabi, sumu tasihu. Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Begitupun yang wanita. Menurut ahli kedokteran, Bu, pada saat seorang wanita itu menunaikan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, akan terjadi proses yang namanya rejuvenisasi sel, peremajaan sel. Jadi saya sarankan kepada para wanita, para muslimah, ya, nanti malam ngaca, detail-detail diperhatikan ya, di shoot benar-benar ya wajahnya. Setelah Ramadan, lihat lagi, ngaca lagi. Kalau kinclong, sukses Ramadannya. Tapi kalau tambah buram, gagal itu Ramadannya. Belum jerawat, makin tambah, itu gagal itu. Ya. Karena lebih awet muda. Kalau orang udah puasanya rutin, itu tampaknya lebih awet muda, insya Allah. Ya. Nggak berbutuh tadi, berbuka tua ya. Lagi ya, jadi yang pertama adalah rumah yang luas. Juga sama seperti itu. Yang kedua, ciri yang kedua dari mapan finansial adalah kendaraan yang nyaman. Jadi tolong dicek sekarang di garasinya atau di parking area sekarang, mobilnya CC-nya berapa? Kalau sekarang CC-nya 950, insya Allah abis Ramadan 1200 gitu. Yang sekarang 1200, setelah itu 2000 CC gitu kan. Yang 2000 jadi 3000, yang 3000 jadi 6300 kan gitu. Jadi ada peningkatan, itu berhasil puasanya berarti gitu. Ini awalnya 2000, malah selesai Ramadan turun CC-nya malah 900 gitu kan. Dari Innova turun jadi atos gitu. Jadi ini tidak berhasil puasanya gitu kan. Saya kemarin balik ketemu teman-teman dari Mercy, nunjukin ya test drive Jakarta Cikampek 15 menit tuh. Jakarta Cikampek 15 menit dengan varian terbaru mereka 6300 cc, kecepatan 280 km/jam, gak terasa. Tiba-tiba ada truk mendadak belok ke kanan gak pakai sen, itu kan harus direm, Pak. Itu gimana cara mengeremnya itu? Wah, saya gak tahu ya, memang teknisnya itu. Dari 280 ke angka 0 gak kembali. Saya tanya berapa harganya? 2,2 miliar, oh iya 2,2 miliar iya. Jadi memang ciri orang mapan finansial diantaranya kendaraan nyaman. Nabi sendiri memberikan contoh, beliau punya onta merah. Onta merah itu kalau dikonversikan sekarang kayak Bentley. Itu Nabi gitu. Jadi saya pikir misalnya saya Pak Ali ya, diundang sama seorang konglomerat gitu untuk ceramah gitu kan, maka saya akan tugaskan tim saya untuk ngecek mobil dia apa. Mobil dia apa? Bentley. Oke. Okay. Kita besok harus pakai Rolls Royce. Jadi kita datang itu lebih tinggi dibandingkan dia. Jadi dia memandang kita. Ustaz Rolls Royce. Saya aja Bentley. Dia akan perhatian sama kita, Pak. Ya. Bukan sekedar menunjuk. Padahal itu cuma nyewa doang. Maaf gitu ya. Untuk menunjukin mereka. Berarti kita punya posisi yang di atas mereka gitu. Kadang-kadang, ya. Maaf, memang orang itu suka melihat apa yang kelihatan. Tapi tidak melihat yang tidak terlihat. Ya. Nabi sudah kasih contoh juga kepada kita. Tapi kita naik banyak juga siap gitu, insya Allah ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi, cirinya adalah tetangga yang banyak. Ciri orang yang mapan finansial, tetangganya banyak. Apa hubungannya mungkin ya? Kok tetangga banyak dihubungkan dengan kemampuan finansial? Karena begini, kalau orang mapan finansialnya, tetangga senang main ke rumah dia. Bagaimana gak senang, Bu? Setiap ke rumah dia disediakan berbagai macam aneka ragam makanan dan minuman gitu kan. Ada air putih, kemudian teh manis, kopi, jus mangga, jus melon, jus durian gitu kan. Ada lagi dua makanan-makanan. Jadi orang tuh pada senang karena dilayani seperti calon raja gitu. Luar biasa. Saya punya teman itu di Bogor, di Empang. Daerah Empang tahu ya, Empang Bogor. Dekat Al-Irsad itu ada sahabat saya, Ustadz Habib Abdullah Ahmad Asyaf. Ya. Beliau punya rumah cukup luas. Jadi sepertiganya untuk kehidupan pribadi, sepertiga dari rumahnya itu di-skap untuk kehidupan keluarga dekatnya. Nah yang sepertiga ini yang menarik, untuk publik. Jadi 24 jam yang sepertiga yang untuk publik itu dibuka secara bebas. Siapapun boleh main ke rumah dia, asal wilayahnya itu. 24 jam, Pak. Itu banyak sekali orang bolak-balik luar masuk itu. Disediain kopi, kacang rebus, apa segala macam. Sampai ini, Ustaz. Orang gila senang ke rumah saya, bawa teman aja katanya gitu. Saking enjoy-nya gitu. Terus kadang-kadang saya suka dengerin tuh obrolannya orang gila. Gimana, Pip? Kreatif orang gila. Oh iya, Pip, karena kan dia gak pakai pikiran ngomongnya gitu. Asal yang seringan aja dengerin, nanti jadi hampir gila yang dia ketawa nih. Jadi kemampuan finansial pertama adalah rumah luas, kemudian yang kedua kendaraan lebih nyaman, kemudian tetangga lebih banyak. Yang ketiga adalah aspek sosial. Apa yang sebenarnya aspek sosial di sini adalah pergaulan. Jangan lupa bahwa pergaulan juga rezeki. Kalau kita bisa bergaul dengan semua kalangan, itu menunjukkan bahwa kita mendapatkan rezeki dari Allah. Kita bergaul di kalangan atas, tidak menjadi minder rezeki. Kita bergaul di kalangan bawah, tidak menjadi takabur dan sombong, itu juga rezeki. Artinya setiap orang senang bergaul dengan kita, itu merupakan rezeki. Sebab ada juga orang yang tidak disukai dalam pergaulan. Kesini orang menjauh, kesini orang pun tidak nyaman, akhirnya pasti tidak punya teman. Itu belum rezeki. Yang keempat adalah aspek emosional, syu'uriyah. Yang saya maksud dengan aspek emosional di sini adalah ketika kita mendengarkan sesuatu yang mengharukan, kemudian kita bisa meneteskan air mata, itu rezeki. Ketika mendengar yang lucu, bisa ketawa, itu juga rezeki. Karena bisa jadi dalam ruangan ini, ketika saya menceritakan hal yang lucu, semua ketawa. Setelah kita berhenti, baru ada satu orang yang ketawa belakangan. Nah ini nggak rezeki yang begini. Ya, ketinggalan. Tapi masih untung sama-sama ketawa. Yang repot kalau kita ketawa, dia nangis. Itu namanya koslet. Ya. Oke, yang terakhir adalah aspek spiritual atau rohani. Adalah satu rezeki apabila kita sholat bisa khusyuk. Adalah rezeki apabila kita sholat bisa nikmat. Baca Quran nikmat, itu adalah rezeki. Walaupun kita sudah sering sholat, nggak semua sholat kita khusyuk, betul? Sekian ribu rakaat kita belum tentu semuanya khusyuk. Nah pada saat kita khusyuk itulah yang merupakan rezeki dari Allah. Subhanallah. Kita jadikan ini sebagai KPI Ramadan kita. Apakah kita melihat ada perubahan yang signifikan dalam kelima aspek ini setelah Ramadan? Yang tahu adalah diri kita sendiri. Ini KPI kita. Lebih sehat kan? Jawabannya berpulang pada teman-teman semua. Apakah meningkat finansial kita? Cek saldonya dulu semua, gitu kan? Kemudian aspek sosial, apakah pergaulan kita semakin terbuka dan luas? Kemudian emosional kita, apakah kita lebih sehat dalam menanggapi semua situasi dan kondisi? Kemudian spiritual, apakah kita lebih nikmat dalam beribadah? Kalau jawabannya semua ya, alhamdulillah, Ramadan kita sukses. Kalau jawabannya tidak, innalillah, Ramadan kita gagal. Oke? Baik. Lanjut lagi. Pertanyaan yang sering muncul sekarang adalah soal rezeki adalah bagaimana hubungannya dengan ibadah. Kira-kira menurut teman-teman, adakah hubungan rezeki dengan ibadah? Apakah ada hubungan? Jadi kalau ibadahnya rajin, rezeki lancar. Ibadah nggak rajin, rezeki seret. Ada? Oke, kita akan buktikan. Ada satu perbincangan seorang ini curhat ke saya. Gus, tetangga saya kenapa jarang sholat di masjid? Terus alhamdulillah kalau saya sih sholat jamaah di masjid bagus tuh. Terus ini bos, tetangga saya jarang baca Quran, nggak kedengeran. Terus kalau saya alhamdulillah bos, setiap hari minimal satu juz, bagus tuh, bisa khatam sebulan. Ya. Nah lanjut aja nih, enak. Tapi ini bos, kenapa? Sholat saya yang rajin, baca Quran saya juga yang rajin. Dia malas ibadah, dia malas baca Quran. Kenapa rezeki lancar dia terus daripada saya? Kayak sering ada pertanyaan seperti itu. Seolah-olah mempertanyakan kepada Allah, ya Allah, kenapa saya yang rajin ibadah tidak diberikan rezeki yang berlimpah? Kenapa justru yang malas ibadah justru diberikan kelapangan dalam soal rezeki? Nah ini kita akan jawab. Nah, di dalam surah Al-Baqarah kita menemukan ada satu ayat yang sangat sering kita dengar. Bagaimana Allah menyandingkan antara ibadah dengan rezeki. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bagaimana Allah menyandingkan, menggandengkan antara sholat dengan rezeki. Sholat adalah perwakilan ibadah, rezeki perwakilan daripada hubungan terhadap sesama manusia. Sepertinya harusnya ada hubungan. Kalau orang sholatnya meningkat, rezekinya juga meningkat. Tapi kenapa contoh tadi kok tidak demikian? Nah ini saya mesti terangkan dari dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan ibadah, dan yang kedua nanti pendekatan rezeki itu sendiri. Karena sekalian, Kalau kita berbicara ibadah, termasuk di dalamnya adalah sholat, puasa, haji, dan yang lain-lain, itu ada marhalahnya, ada tingkatan-tingkatannya. Kalau dalam jenjang pendidikan formal, ada SD, SMP, SMA, ada sarjana. Boleh jadi, selama ini kita terlalu berpuas pada satu level. Itu pun levelnya paling dasar. Kan harusnya kita hidup itu terjadi peningkatan. Latar kabun atau bahwa antobah dari Allah dalam Al-Quran. Engkau itu hidup mengalami tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Harus ada peningkatan. Kalau sekarang kita SD, besok harus SMP. Kalau sekarang SMP, besok harus SMA. Sampai sarjana. Kan begitu ya. Tapi kenyataan yang kita lihat sekarang ini, dalam soal ibadah, kita hanya cukup puas atau bertahan di satu level saja, tidak berusaha meningkat. Nah ini akan memberikan pengaruh yang cukup besar juga dalam soal rezeki. Saya akan jelaskan empat tingkatan itu apa saja. Yang pertama, ibadah bisyariah. Itu level dasar. Level yang sangat dasar. Bagaimana kita itu beribadah berlandaskan pada syariah. Dalam bahasa sehari-hari, fikih. Kita gak bisa sholat tanpa fikih. Fikih itu sudah merupakan SOP, sistem operating prosedur. Jadi itu tidak bisa ditawar. Level dasar, apapun ibadahnya, harus mengikuti sunnah Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat. Ini jelas. Untuk apa kita ibadah mengikuti syariah? Konteksnya adalah menentukan sah dan tidak sahnya ibadah. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah menurut maunya kita, tapi tidak pernah menjadi contoh dan teladan Nabi, maka ibadah itu tertolak. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddu. Barang siapa mengerjakan amal ibadah bukan atas perintahku, maka amal itu tertolak. Contoh kasus. Salat subuh kan 2 rakaat. Logika matematik berpikir, kalau subuh 2 rakaat pahalanya 10, mendingan saya salat subuhnya 10 rakaat jadi pahalanya 100. Itu kan mau-maunya kita. Padahal syariatnya tidak mengajarkan sholat subuh itu 10 rakaat. Walaupun kita bisa melakukan subuh 10 rakaat, justru yang terjadi bukan pahala, tertolak sholat kita. Kenapa? Nabi tidak pernah mencontohkan itu. Jadi sekali lagi, soal syariat menentukan sah dan tidak sahnya sholat. Sah dan tidak sahnya ibadah. Biasa teman-teman kalau takbir, ucapan dulu apa gerakannya? Nenek-nenek ada tiga mungkin nih soalnya. Ada yang pertama, Allahu Akbar. Ucapan mendahului gerakan. Ada lagi, Allahu Akbar. Ada juga. Tapi ada juga, Allahu Akbar. Pakai yang mana, Bu? Yang ketiga. Jadi yang benar yang mana? Poin positif. Tiga-tiganya benar. Yang pertama, mazhab Hanafi. Yang kedua, mazhab Hambali. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Di Indonesia ini kan banyak mazhabnya Asy-Syafi'i, ya. Jadi makanya dia pakai yang bareng Allahu Akbar. Yang enggak benar adalah yang mengangkat tangan. Itu saya enggak tahu tuh mazhabnya dari mana. Jadi kalau ada tasbih yang angkat tangan, itu perlu dipertanyakan hadisnya dari mana itu. Setelah angkat tangan, takbir, tangan ditaruh di mana? Ada yang di sini, ini mazhab Hanafi. Ada yang antara dada dan perut, mazhab Hambali. Ada yang di atas perut, mazhab Syafi'i. Saya pernah Pak Ali melihat orang habis takbir itu begini. Allah. Wah ini, akrobatik nih orang sholat. Canggih juga kan, saya nanya setelah selesai sholat. Penasaran gitu, Pak, mas, maaf mas tadi kok habis takbir, kok pakai muter-muter dulu maksudnya apa gitu. Saya kan pengen tahu mazhab mana gitu kan, pengen tahu. Setahu saya belum ada mazhab yang begitu. Oh itu maksudnya menyamakan frekuensi. Oh, emangnya Tuhan lu bilang radio apa nyamain frekuensi? Tapi maksud saya, jadi syariat. Tapi mohon maaf teman-teman, janganlah kita hanya sepuas berhenti sampai di situ. Masih ada tiga lagi anak tanah yang mesti kita lewatin. Setelah kita sudah beres urusan syariat, sudah sah ibadah kita, lanjut ke atas SMP. Al-ibadah bitoriqoh. Ibadah dengan toriqoh. Apa itu toriqoh? Toriqoh itu kan jalan. Maksudnya apa? Begini, saya mau kasih ilustrasi. Seorang atlet yang hebat, apakah membutuhkan pelatih? Betul, oke. Setuju ya, sepakat. Sehebat apapun yang namanya pemain, atlet pasti butuh pelatih. Secanggih apapun seorang profesional, pasti butuh mentor. Sepakat? Pertanyaan saya, kalau urusan kerjaan dan urusan olahraga saja kita butuh pelatih, kenapa untuk urusan ibadah kita nggak punya pelatih? Itu harusnya lebih masuk akal. Karena bicara ibadah bukan hanya duniawi, tapi ukhrawi. Kita harus lebih punya kepentingan untuk soal ibadah. Tapi sampai hari ini mungkin di antara kita masih belum berpikir, apakah harus saya punya pelatih dalam ibadah saya? Iya. Jawabannya, iya. Kalau kita mau naik level ke Toriko, siapa pelatihnya? Mursyid. Jadi mursyid ini, si mursyid ini bukan ngajari fikih, bukan ngajari sholat, itu udah lewat babnya. Dia tidak lagi mengajarkan tata cara sholat. Itu sudah ada di bab syariah. Kalau sudah masuk bab Toriko, yang dibahas di situ apa? Pengalaman spiritual dalam beribadah. Jadi nanti kita dapatkan dari beliau itu bukan knowledge, tapi empiris. Pengalaman spiritual. Saya pribadi merasakan pada ketika sholat berjamaah bareng dengan ulama yang soleh, subhanallah. Gerakannya sama, takbirnya sama, rukunya sama, tapi karena dia itu melakukan dengan ruh yang bersih, hati jiwa yang bersih, ya, dengan penuh takut kepada Allah, itu berasa apa? Auranya itu nyampe ke kita. Itu yang mesti kita dapetin. Kalau kita dekat tukang minyak wangi, kecipratan wanginya, betul? Kalau dekat orang yang soleh, kita dekat dalam sholatnya, kita bisa mendapat juga aura spiritualnya tadi. Gitu. Itu yang saya maksud. Sehingga kita sholat itu punya vibrasi, punya efek getaran terhadap hati kita. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ada surat Al-Anfal ayat kedua. Sesungguhnya orang beriman kalau dibacakan ayat Allah tergetar hatinya. Mendengar asma Allah tergetar hatinya. Dan kalau misalnya dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Itulah orang yang sudah mendapatkan aura spiritual. Baik. Sampai mana tadi ya? Oh, sampai level 2 ya? SMP. Toriko ya Bu ya? Toriko. Ya Toriko. Saya maaf tidak akan bicara Toriko. Gus, tarikatnya yang mana yang pantas kita ikuti? Nggak mau, saya tidak mau polemik di sini. Jadi silakan tolong pelajari saja buku-buku yang berhubungan dengan masalah at-tariqah fil ibadah. Banyak, ya. Ya, banyak sekali pilihan-pilihan. Siapa mursyid yang menjadi pembimbing spiritual kita ini? Kemudian naik lagi, naik ke SMA. Lanjut, oke, SMA. Apa itu SMA itu? Al-ibadah bil haqiqah. Jadi yang ketiga adalah al-ibadah bil haqiqah. Apa itu haqiqah? Memahami makna di balik setiap gerakan dan bacaan. Sebab ada kemungkinan orang ibadah, dia mengucapkan kata-kata tapi dia enggak paham artinya. Ini bahaya. Imam Ibnu Abbas memberikan komentar dalam tafsir Ibnu Katsir tentang surat 43 An-Nisa ayat 43. Kalau ada yang bawa silakan dibuka. An-Nisa 43 bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Hai orang beriman, jangan kau dekati salat sedangkan kau dalam keadaan mabuk. Ya. Imam Ibnu Abbas memberikan komentar, mabuk ini ada dua macam. Yang pertama, orang yang minum minuman keras, kemudian dia sholat, maka bisa diasumsikan sholatnya batal. Jelas, kita sudah paham. Tapi yang menarik adalah pengertian mabuk yang kedua menurut beliau. Dia tidak minum minuman keras, kemudian dia sholat, tapi disebutnya mabuk. Kenapa? Karena dia baca-baca sholat, gak paham artinya. Pernah lihat orang mabuk? Bu? Ya? Ngoceh. Begitu sudah sadar, si Umar tanya, tadi ngomong apa? Nggak tahu. Saya khawatir jangan-jangan nanti balik ada satu teknologi yang bisa menciptakan robot bisa sholat. Ya, mirip seperti manusia. Apa yang membedakan? Tinggal satu, ruhnya yang membedakan. Ya, robot itu cuma ngomong aja, tapi dia nggak ngerti maksudnya apa. Kalau kita harus mengerti. Itu sebabnya kalau kita mau masuk kepada ibadah bil haqiqah, kita harus memahami setiap makna, gerakan, dan bacaan. Lanjut. Kuliah, ayo kita kuliah. Menjadi sarjana ibadah itu bagaimana? Yaitu al-ibadah bil ma'rifah. Kita ibadah itu sudah sampai pada tingkatan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. seperti apakah ibadah bil ma'rifah? Ibadah yang sudah berbicaranya bukan pada konteks jasadiyah, tetapi sudah ruhaniyah. Bapak dan Ibu jemaah sekalian, masih ingat ketika Nabi itu melakukan Isra dan Mi'raj? Nabi kan Mi'raj kemana? Ke Sidratul Muntaha. Karena beliau Nabi dapat mujizat. Jadi yang Mi'raj itu adalah fisiknya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau engkau mendapatkan kemujizatan bisa Mi'raj ke Sidratul Muntaha secara fisik, lantas bagaimana ya kami-kami ini kaum muslimin? Beliau menjawab, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Artinya, kalau orang itu ibadahnya dengan bil ma'rifah, maka dia akan bisa masuk dalam kategori mi'raj. Dulu saya pernah belajar penerbangan kurang lebih sekitar 7 tahun di Curug. Saya juga jadi dosen di sana, flight instructor. Ada ilmu aerodinamik. Kalau kita belajar di pesawat itu kan ada dua jenis ya Bu, fixed wing dan rotary wing. Ada pesawat bersayap tetap yang take off-nya seperti ini, tapi ada sayap putar. Pesawat bersayap putar yang sering dikenal dengan istilah helikopter. Oke, take off-nya gimana kan gini kan? Nah, ini disebutnya kalau istilahnya dalam dunia penerbangan hovering. Mi'raj itu kayak gitu, Pak. Ketika orang itu sholat dengan ma'rifat, Allahu Akbar, fisiknya di bumi, ruhnya ini terus naik, tergantung daripada tingkat ma'rifah dia kepada Allah. Semakin tinggi ma'rifahnya, terus tidak terhalangi, terus tidak menutup kemungkinan sampai mentok ke arsnya Allah. Maka dalam tafsir Al-Fatihah itu ada hadis ya, hadis qudsi yang mengatakan begini, ketika seorang hamba itu melaksanakan sholat, dia membaca surat Al-Fatihah sampai pada tingkat ma'rifah, maka setiap ucapan dia aku jawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah menjawab, hambaku memujiku. Ar-Rahmanur Rahim, hambaku menyanjungku. Setiap kita mengucapkan kata, dijawab sama Allah, terjadi satu dialog antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya maksud dengan pendekatan ibadah. Jangan-jangan kita ibadah ini belum berdampak secara signifikan terhadap rezeki karena ibadah kita masih berhenti pada syariat saja. Itu pun kita pada ribut paralel soal syariat. Ya kan? Contohnya nih, sholat subuh. Yang satu pakai kunut, yang satu gak pakai kunut. Ribut. Saya kalau sholat bersama teman-teman dari NU, pastinya saya pakai kunut. Ya kan? Tapi kalau saya diajak teman-teman Muhammadiyah, saya nggak pakai kunut, Pak, menghargai masing-masing. Kita nggak usah repotkan yang kunut dan nggak kunut. Yang kita repotkan yang nggak sholat subuh, Pak. Itu yang penting. Nih, terawih, ribut. 1-11, 1-2-3, kan gitu. Udah biarin aja yang 11-11, yang 2-3, ya udah yang 11 mundur gantian. Ya kan? Kloter 2 kan, gitu kan? Istilahnya begitu. Ya. Mendingan kita repotin yang tidak sholat terawih. Kenapa dia nggak sholat terawih? Begitupun Jumatan, dua kali azan. Ini yang benar mana nih? Kalau NU dua kali azan, kalau Muhammadiyah satu kali azan. Udah biarin aja. Satu kali boleh, dua kali boleh. Yang perlu kita pikirkan yang gak sholat Jumat kan? Jadi, kalau saya lihat, di kita ini, yang banyak berkembang itu adalah karena dibicara di tataran syariah. Itu pun membuat kita jadi gotok-mentok kan, insya Allah. Janganlah kita bicara marifat sampai di tingkat syariat aja kita udah terhenti di situ. Mau naik susah. Maka bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk menuju marifat kepada Allah. Karena Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, soal ibadah untuk mencapai marifat paling mudah dalam kondisi apa? Lapar dan haus. Ini kata beliau. Kalau mau lebih cepat naik ke marifat dalam ibadah kita, gampang, perbanyak puasa. Pada saat menahan lapar dan haus, unsur-unsur kemanusiaan kita, jasadiyah kita itu dikurangi. Sehingga apa yang muncul? Ruhnya. Gampang naik ke langit. Boleh dibuktikan nanti habis maghrib, begitu azan, langsung siapin yang tiga piring. Ya, makan semuanya, habisin aja. Insya Allah maghribnya ngantuk. Gak bakal nyampe langit. Maunya apa? Maunya tidur gitu kan. Jadi itu satu hal yang sangat manusia. Baik. Itu saya tinggalkan. Kita tidak lagi bicara konteks pendekatan ibadahnya. Sekarang saya mau masuk kepada pendekatan rezekinya. Rizki itu dibagi tiga, saya tuliskan di buku saya itu, ada tiga. Pertama adalah rizki yang dijamin atau digaransi. Kedua adalah rizki yang dijemput. Ketiga, rizki yang diantar. Kita bahas satu pesan. Rezeki yang dijamin itu adalah rezeki yang manusia minta atau tidak minta bakal dikasih oleh Allah. Itu sudah given, ya. Sudah jatah. Kewajiban makhluk, kewajiban khalik terhadap makhluk, haknya makhluk terhadap khalik, itulah rezeki yang dijamin. Surat Hud ayat ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tiada satu makhluk melata di muka bumi melainkan Allah jamin rezekinya. Setiap bayi lahir ada rezekinya. Benar kata orang Betawi bilang, banyak anak banyak rezeki. Maksudnya setiap bayi lahir itu ada rezekinya. Tapi enggak juga, Gus. Saya anak tiga aja udah pusing. Enggak, yang pikiran begitu. Saya mau kasih contoh perbandingan yang ekstrimnya, Bu. Di Purwakarta itu ada pasangan suami istri. Ini dimuat di koran Bali, ditayangkan di televisi, di Kik Andi Talk Show. Nama suaminya Kang Asep, nama istrinya Mak Eros. Asep, Kang Asep ini narik becak. Nah, istrinya Mak Eros ini, Mak Eros ini adalah dagang kue. Tahu Bu berapa anaknya dikasih Allah? 25. Nikah dari umur 13 tahun, setiap tahun hamil. Coba tolong saya dibantu yang teman-teman yang biasa analisa keuangan ya. Anak 25, dagang kue sama naik becak. Kok bisa ya hidup? Alhamdulillah tuh sehat walafiat semua anaknya. Jadi orang, maksudnya gak jadi binatang gitu. Jadi orang semua. Hebat. Gak pesimis mereka. Enjoy aja gitu. Pesimis, penyakit si miskin. Makanya jangan pesimis. Ya kita harus optimis. Sementara kita yang cuma 3 anak, pusing. SPP lah, mau lebaran belum beli ini, beli itu lah, pusing. Bu, ini babnya bukan soal jumlah. Kalau babnya jumlah, mestinya lebih pusing kan? Iya kan, Asep sama Mak Eros. Ini persoalannya apa? Babnya, bab keyakinan. Jadi kalau kita bicara rezeki yang dijamin atau digaransi, kata kuncinya satu aja, yakin. Itu yang saya sebut di dalam buku ini. Yakin, yakinnya kita masih kalah, malu kita sama Kang Asep sama Mak Eros. Dia lebih yakin kepada rezeki Allah, kita kurang. Masih ada yang jomblo gak disini? Tuh, itu mulai yakin dalam rezeki Allah, nikah-nikah aja. Orang nikah tuh bisa justru malah makin maju rezekinya, insya Allah. Coba deh, kita ke Australia, tanya Pak Ali. Dulu waktu masih berjalan, mungkin gaji besar, tapi gak jadi apa-apa. Alhamdulillah setelah nikah, bisa berubah status dari kontraktor jadi permanent resident, maksudnya dari kontrak sana kontrak sini jadi punya rumah. Kenapa? Pondok mertua indah, tuh kan gara-gara nikah kan? Dapat rumah dari mertua kan? Benar nggak coba dijalankan? Yang di Ramadan ini rupanya bulan berkah, cepet-cepet nikah. Ya, apalagi dapat istrinya nih, perempuan satu-satunya bapaknya udah meninggal. Ih, itu berkah sekali, warisan. Iya kan? Ya silakan Pak, jadi tinggal di hunting aja Pak. Cari di Pak, link and match gitu kan. Ya, usia masukin gitu kan. Baik. Jadi kembali lagi, rezeki yang pertama itu rezeki yang dijamin dan digaransi, kata kuncinya adalah yakin. Yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah mengabaikan hambanya. Semut yang kecil aja enggak pernah kedengar kelaparan. Benar enggak? Kan? Disinyalir semut di daerah Kuningan pada kelaparan. Nah, ada Pak. Ya, semutnya kecil ada rezekinya, pas manusia gede-gede gak diurusin sama Allah, pasti ada. Ya, itu yang pertama. Jadi saya mau bahas banyak ini, karena ini otoritas Allah, bukan otoritas kita. Cuma, ada satu hal yang harus diingat, di rezeki yang dijamin ini memang ada ukuran. Ada yang dapat ukuran takdirnya S, ada yang M, ada yang L. Yang S jangan kecil hati, siapa tahu nanti di akhirat ukurannya L kan. Yang sekarang di dunia L, jangan sombong, siapa tahu nanti di akhirat ukurannya justru S. Ya, Bu, nanti jangan tanya ya Bu ya. Terus kira-kira saya potongannya S atau M atau M. Oh, kalau rezeki saya nggak tahu. Kalau baju saya bisa tebak kayak ukurannya. Oke. Okay. Yang kedua, kita bergeser. Rezeki yang dijemput. Sesuai namanya dijemput, berarti harus dengan ikhtiar. Dia nggak bakal datang simsalabim. Tiba-tiba, sekonyong-konyong. Harus dengan ikhtiar. Manjada wajada. Barang siapa dia cari, dia dapat. Dan ini ada beritanya. Bahwa kalau bicara rezeki yang dijemput, tidak ada kaitan masalah keyakinan dan ibadah. Mohon maaf. Allah Ar-Rahman Maha Kasih, sehingga beliau kasih, Allah kasih itu kepada siapapun yang berusaha. Apa usahanya? 3. Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Walaupun dia muslim, ibadahnya rajin, tapi di kantornya malas, gak punya dedikasi, gak punya etos kerja, gak punya tanggung jawab, gak ada profesionalisme, maaf, karirnya mentok. Sementara di kantor, ya, di rumah, ada orang yang malas ibadah, tapi di kantornya rajin, punya etos kerja yang bagus, profesional, naik karirnya. Karena soal itu, tidak ada kaitan dengan masalah ibadah dan keyakinan. Oke, jadi pahami sampai sini Pak. Tidak ada kaitan masalah ibadah dan keyakinan. Allah bersifat rahmat, mengasihi semuanya. Saya berikan satu bukti ya. Majalah Forbes yang terbit di Amerika, setiap tahun dia merilis daftar 100 top people richest in the world, 100 orang terkaya di dunia. Mohon maaf, nomor 1 sampai 100 gak ada yang muslim, gak ada yang muslim. Ini muslim semua ya, mohon maaf, saya cek dulu nih. Muslim ya, insya Allah. Nomor 1, insya Allah. Nomor 1 sampai 3, kita ambil yang 3 terbaik aja ya. Nomor 1 itu Carlos Slim, duitnya 623 triliun. Pak, demi Allah, Pak, Carlos Slim gak pernah suatu tahajud, Pak, duitnya sabar-sabar. Nomor 2, Bill Gates, 485 triliun. Sesuai namanya Bill Gates, Bill tagihan, get pintu, tukar nagih, duitnya banyak. Gitu. Kan kalau di restoran kan, duitnya mana kan gitu. Makanya, mau kasih nama anak tuh jangan sembarangan. Jangan kayak teman SMP saya, Sri Prihatiningsi. Sampai sekarang hidupnya prihatin. Ya, prihatin. Oke. Pak, demi Allah, Pak, Bill Gates gak pernah Pak ikut majelis taklim, boro-boro. Tapi duitnya sabar-sabar. Yang ketiga, Warren Buffett, pakar saham dari Amerika, 410 triliun. Bu, Warren Buffett gak pernah baca Quran. Baras lembah juga gak pernah. Tapi rezekinya banyak. Rezeki yang mana? Rezeki yang dijemput. Saya menyampaikan ini bukan untuk membuat teman-teman kecil hati. Sebab nanti ada yang ketiga. Sebagai bukti ar-rahimnya Allah, maha sayangnya Allah kepada kita kaum muslimin, disiapkan rezeki yang paling istimewa, namanya rezeki yang diantar. Kenapa mana Bu? Dijemput apa diantar? Enakan diantar, diam saja duitnya datang. Kok bisa terus? Saya kasih contoh. Ulama-ulama salaf dulu, ya ulama-ulama dahulu, macam Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, ya. Kemudian Imam Hanafi, kecuali Imam Samudra. Itu dulu, itu mereka Masya Allah. Hidupnya itu penuh dengan dakwah. Dalam negeri, luar negeri, dari satu kota ke kota lain, padat. Malu saya kalau lihat jadwal mereka itu padat. Ya. Ada waktu istirahat digunakan untuk apa? Bukan tidur, nulis kitab. Pertanyaan, kalau mereka itu sibuk dakwah dan nulis kitab, mereka adalah suami, mereka juga adalah kepala rumah tangga, ayah juga dari anak-anaknya, kapan cari duitnya? Kan bingung kan? Tapi subhanallah dalam sejarah itu dikatakan mereka itu hidupnya berkah, rezekinya berlimpah. Dari mana? Di antar. Kenapa mereka bisa diantar oleh Allah? Karena dia punya passwordnya. Wa may yattaqillah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, diantarkan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Mungkin ada yang komentar, bos itu kan zaman dulu, ya kejauhan, ambil yang dekat-dekat. Oke, kita ambil pengalaman saya pribadi. Saya berkunjung, ziarah kepada seorang ulama, ya, seorang syekh. Saya nginap di rumah beliau, 4 hari 3 malam. Sampai masuk di komplek perumahan beliau, udah kaget saya, udah tajub gitu. Satu komplek itu paling, anak cucunya 280 anak, 4 istri. Satu kepala rumah tangga, saya gitu. Jadi saya ini punya istri 4. Anaknya 80, cucunya 200. Satu kepala rumah tangga. Sekarang hitung-hitung aja ya Bu ya. Satu hari berapa uang belanja? Sebutlah 100 ribu. Sebulan 3 juta kan? Tolong saya dihitung coba. Kalau 200 cucu 80 anak, 4 istri berapa tuh cost operationnya? 150 juta per bulan. Itu yang harus dikeluarkan syekh itu untuk tiap bulannya. Pada selama saya di sana itu, beliau sibuknya adalah urusan dakwah. Pertanyaan, duit dari mana? Rezekinya diantar. Yang kedua saya tanya sama istrinya, Umi, gimana kesan menikah dengan Syekh? Subhanallah, Ustaz. Kami bahagia, kami berkah. Kayak gimana bentuknya? Beliau itu tidak mau dicucikan dengan mesin cuci, Bu. Jadi harus istrinya sendiri yang cuciin. Itu waktu mana ya? Padang. Waktu sih. Hah? Betul. Kecepatan berapa? 2 menit. Oh, contoh. Belum ya? Saya percepat ya. Jadi kembali lagi tadi, waktu dicuci kantongnya kosong. Setelah dicuci, disetrika, belum isi uang. Dari mana itu? Rezeki diantar. Kami makan di rumah makan, beliau punya kebiasaan kalau makan di rumah makan, semua yang lagi makan disertir balik. Semuanya, bukan kita doang. Setelah makan selesai, dibayarkan sama santrinya, dikasih uang setengah-setengah gitu. Nih, bayar. Udah, gak usah, udah dibayar. Hah? Boleh dibayar? Masih aman. Laki-laki berpakaian sebab putih. Ini juga ada banyak yang berpakaian, enggak, beda, udah pergi dia. Duitnya mana? Ini duitnya. Sampai nanti, rezeki dia nanti. Subhanallah, ini satu contoh. Kalau kita menjadi orang bertakwa, insya Allah itu bukan hanya kita mendengar saja, tapi kita pun ikut merasakan. Terakhir, sambil kita menantikan azan maghrib, rezeki yang diantar ini, yang saya sebutkan dalam buku ini, itu seperti toren. Toren itu sumber, ya, penampung air, ya, turun ke bawah ada pipa, ujungnya ada apa pun? Keran. Kalau air tidak mengalir, itu apa sebabnya? Bukan karena di sumber tidak ada air, di pipa juga sudah ada air, cuma masalahnya kerannya daripada tertutup. Tugas kita hari ini adalah membuka keran. Kalau kerannya masih tertutup, akibatnya apa? Sakit nggak sembuh-sembuh, utang nggak lunas-lunas, karir mentok, jomblo seumur hidup, keturunan nggak ada, gitu kan? Karir mentok, bisnis bangkrut, gitu kan? Tapi begitu keran dibuka, subhanallah, mengalir dengan teras. Nah, ada 13 rahasia untuk membuka keran ini. Izinkan saya menyampaikan satu saja, 12-nya, beli bukunya. Karena waktunya enggak cukup, ya, satu aja yang saya kasih. Izinkan saya membacakan satu ayat sebagai bagian akhir, sebagai renungan buat kita semua. Inilah isyarat tentang rahasia pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitallazi yukadzibu bittin, fadzalikallazi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Lanjut. Apa artinya yang terakhir? Celakalah orang yang sholat. Ini Reza, celaka sholatnya. Kita semua celaka sholatnya. Percuma kalau Betawi bilang jengkang-jengking mulut, gitu. Percuma, gak ada gunanya. Sia-sia Pak kita, Masya Allah. Kenapa? Dua hal. Menghardik anak yatim dan ngasih makan orang miskin. Ini menghambat rezeki kita. Bukan berarti kita dapetin uang dari anak yatim. Enggak. Tapi lantaran kita menghardik mereka, Allah tutup. Terhambat di situ. Seperti ini, kunci untuk membukanya. Kita balik sekarang, santuni anak yatim, kasihlah makan orang miskin. Apalagi ini dua Ramadan, bulan berkah. Inilah kesempatan kita untuk melipat gandakan pahala kita. Insya Allah, ya, komit ya, jangan komat-kamit nih. Komit, walaupun cuma satu, kita praktekkan. Ya, kita praktekkan, semoga mudah-mudahan dengan praktek ini bisa menjadi satu perubahan yang signifikan dalam soal rezeki kita. Terakhir, ada hadis Nabi mengatakan, kalau kalian ingin dekat dengan aku, sebagaimana dekatnya dua jari dari tangan kalian, hendaklah mereka menyantuni anak yatim. Insya Allah, barang siapa menyantuni anak yatim, insya Allah dibuka pintu rezekinya. Insya Allah, saya tidak melebih-lebihkan. Wallahi, demi Allah, saya ketemu banyak orang sukses, sekali pengusaha, profesional, cepat karirnya meningkat. Kenapa? Setelah kami selidiki, ujung-ujungnya apa? Iya, Ustaz. Kami mengasuh anak yatim. Ada yang 50, ada yang 100, bukan yang punya satu pesantren. Bagaimana dengan Anda kembali berpura? Tidak harus memelihara, mengasuh 100 anak, tidak usah. Ya. Sudah ada tempatnya, sudah ada fasilitasnya, walau masih sedikit. Ya. 12 tahun yang lalu kami sudah merintis Bali bersama Ustaz Amin ini merintis 12 tahun yang lalu. Sampai sekarang, Alhamdulillah sudah terkumpul 300 anak yatim yang kami asuh dan kami bina. Anak-anak SD, SMP gitu. Bahkan sekarang sudah ada 30 yang kami kembalikan kampung halaman, sudah menjadi sarjana, jadi guru di kampungnya, di Maluku. Mereka ini semua korban kerusuhan Ambon, Pak, yang tidak tahu di mana ayah dan ibunya dikubur. Kami ambil, kami bawa ke Jakarta, kami didik di beberapa pesantren, kami gratiskan semuanya, dibuat menjadi pintar dan soleh dan solehah, baru kita kembalikan kampung halaman. Kiranya di bulan yang bagus ini, saya ingin mengetuk hati semua jemaah yang ada di sini. Mudah-mudahan kita mau tergerak hati membantu mereka, apalagi menjelang Ramadan, menjelang lebaran, ya, mereka membutuhkan juga kebahagiaan bersama kita. Sekiranya berkenan, kami sudah siapkan di belakang ada sorban, spontanitas aja. Ya. Saya terharu kemarin di Telkomsel, bukan melebih-lebihkan. Ini jam yang sampaikan bukan jam saya nih, Pak. Ini jam dari jamaah yang saya mau lewat. Ya, insya Allah saya mau bawa ke Amerika nih, Pak. Saya mau bawa mereka, saya mau lelang. Berapapun nanti nilainya, saya satu berikan santunan untuk anak yatim atas nama yang menyumbang ini. Karena yang menyumbang nggak memberikan informasi pada saya. Ya, insya Allah beliau ini, ya, orang yang ikhlas, ya, dilipatgandakan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena udah tanya kemarin di toko 5 juta, Pak, harga. Kalau second mungkin sekitar 3 juta setengah. Ya, sudah. Betul ya, 5 juta ya, Pak? Ya, mereknya cukup bagus sih. Ya. Ini saya mengingatkan saya selalu supaya kalau ada kesempatan saya mau lewat lagi. Ya, hasilnya kita serahkan sepenuhnya untuk anak yatim kita. Demikian, saya ingin saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini menjadi perubahan, ya, momentum perubahan kita semua. Terima kasih Pak Ali, terima kasih teman-teman dari Majelis Taklim Telkomsel. Insya Allah kebersamaan kita hari ini memberikan peringatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita akhiri sama-sama dengan baca hamdalah dekatul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bagi yang ingin bertanya bisa dicatat nomor handphone saya saja lewat SMS, nanti ditanyakan karena waktunya tidak memungkinkan. Demikian sekali lagi Pak Ali terima kasih. Teman-teman dari Rosal juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.